sekarang dan selamanya. Beta yakin cuma Ale yang terbaik, paling terbaik. Cinta sudi tengah jalan, semungkin beta akhiri hubungan ini. Nona jantung hati, biar orang tahu katong berbeda sayang, tapi beta tetap cinta walau beda agama. Terserah dong semua mau bilang apa di belakang, beta sing peduli, beta tetap cinta. Nona parbeta si anugerah dari yang kuasa, percaya beda keyakinan, tapi si takdir berbeta. Doa panora tulus suci, mau sehidup semati, katong pung cinta, satukan perbedaan. Nona parbeta si anugerah dari yang kuasa, percaya beda keyakinan, tapi si takdir berbeda. Doa panora tulus suci, mau sehidup semati, katong pung cinta, satukan perbedaan. Katong pung cinta, satukan perbedaan. Nona parbeta si anugerah dari yang kuasa, percaya beda keyakinan, tapi si takdir berbeda. Doa panora tulus suci, mau sehidup semati, katong pung cinta, satukan perbedaan. Nona parbeta si anugerah dari yang kuasa, percaya beda keyakinan, tapi si takdir berbeda. Doa panora